kusangka kau berbuat begitu. Kau lupakan janji setiamu, sampai hati kau menipu diriku. Tak kusangka, tak kusangka, tak kusangka, tak kusangka. Hanya setapai bunga putih sayangku.

seumur hidupku. Thank you. tangis dan duka. hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. Bila malam telah tiba, ku tanya bulan kemana kau pergi. Bila fajar telah menyingsing, ku tanya matahari kapan kau kembali. Risau lama menantikanmu, tiada lagi cinta bersemi. Aku tetap menanti, namaku nanti. Hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. Bila malam telah tiba, ku tanya bulan kemana kau pergi. Bila lama menantikan, tiada lagi cinta bersemi. Aku tetap menanti, tiada lagi cinta bersemi. Aku tetap menanti. Relakan daku jauh darimu untuk menempuh hidupku. Biarlah hari kan berlalu, berlalu dikejar. Ku rela engkau pergi.

Terima kasih. tiada akan kau lihat tangisku. Meski apapun yang terjadi, demikian pula cintaku padamu takkan pernah musnah. Betapa pedih ketika itu kau pergi dan berlalu. Jika cinta kita bersemi sesubur bunga mawar, kini berganti sudah semuanya. Mawar berganti lampoyan, melati kini penggantinya. Tapi kau tak kulupakan kepergianku ini, sayang. Bukanlah rak di ujung sungai, tapi benih di ujung cinta. Semoga kau bahagia. Dan tertanam di hati. hatiku. Kini telah berguguran helai demi helai. Ku berjalan di dalam kesunyian, ku tertawa di dalam kesedihan. Ku sembah seorang Tuhan, biarlah ku derita sendiri. Thank you. masa remaja penuh khayalan yang dibawa dalam impian. Sayang hanya sekali, tak terulang dalam hidup ini. Semua akan menjadi lain di telan waktu. Thank you.

Di dalam hatiku,

Thank you. akan menyepi. Oh, ku mau bebas, bebas di alam ini, bebas mencintai kasihku, bebas mencintai kasihku, bebas mencintai kasihku. Kini tinggal kenang. tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Kita berdiri begitu rapat hingga suasana begitu hangat. Tanganmu ku pegang erat-erat, kenangan itu selalu thank you.

terulang dalam hidup ini. Semua akan menjadi lain di telan waktu. Semua akan menjadi lain. seumur hidupku. Thank you.